Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah teman-teman semasa Allah sekalian, alhamdulillah kita sampai kepanjatan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih mendari kita dalam nikmat iman dan Islam di atas suratul mustaqim, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendari kita di dalam nikmat-nikmat ini dan menambahkannya lagi dengan menjadikan kita menghambanya yang biasa bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita hamba-hambanya yang sentiasa berusaha menambahkan kepahaman di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan menambahkannya, menambahkan kepahamannya di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana yang biasa, kita akan meneruskan usaha kita bertakabur dalam agama Allah SWT melalui bacaan dan perayaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim telah dipadis Rasulullah SAW. Dan malam ini adalah giliran kitab tafsir, dan kita akan menyambung ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah. Setelah kita sampai kepada ayat 232, okay, dalam kitab terjemahan muka surat 385. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza talaqtum an-nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ya, maksudnya apabila kamu telah mentalak istri-istrimu lalu telah habis iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka bernikah lagi dengan bakal suaminya atau dengan suami-suami mereka. Apabila telah terdapat keredaan di antara mereka dengan cara yang makruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah Ta'ala dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini adalah ayat 232 menyambung permasalahan kaitan dengan hubungan suami isteri, kaitan dengan nikah, beberapa kali nikah, pernikahan, dan masalah ketika berpisah itu apabila dirujuk kembali hendaklah rujuk kerana ingin menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah dia tahan istrinya dalam niat untuk memubaratkannya dan untuk melampaui batas. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Allah dan hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala menasihatkan kepada kamu, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui terhadap apa yang terhadap segala sesuatu. Jadi ayat ini sekali lagi atau menyambung pembahasan tentang hukum penceraian. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza talaqtumun nisaa, wa idza tina, dan apabila. Dan biasanya bila disebut wa idza, apabila itu, maka ia menunggu kepada satu jawapan. Sebab apabila begini mesti ada jawapannya, maka begitulah. Apabila Zaid datang ke rumah, maka muliakanlah. Apabila Ida ya Zaidun fa, ada fa itu maknanya ada jawapannya. Tidaklah kau lakukan dengan, tidaklah jangan kamu buat demikian. Jadi di sini Allah SWT meletakkan syarat, dan syarat itu berkait dengan perbuatan, dengan perbuatan. Wa idza talaqtumun nisaa, yakni kalimat apabila tamu telah mentolakkan, telah menceraikan wanita-wanita. Dan kita faham makna perceraian. Perceraian itu berlaku daripada pihak suami. Terdapat satu keadaan saja isteri minta perceraian daripada suami yang dinamakan apa? Khuluh. Khuluh, dan itu ada syaratnya, iaitu hendaklah isteri tersebut membayar fidyah pasal untuk mendapatkan perceraian dari suami. Dan itu ditetapkan oleh mereka berdua yang dinamakan tebus talak. Jadi dalam ayat ini menerangkan tentang apabila kamu telah menceraikan isteri kamu, fabalaghna ajalahunna, dan telah sampailah kalau mereka, yani wanita isteri-isteri itu telah sampai kepada ajal mereka. Apa maknanya ajal di sini? Tidak lain tidak bukan adalah iddah mereka. Ayat ini memang bersambung atau menyambung ayat-ayat sebelumnya, iaitu kaitan dengan cerai, kemudian adanya iddah penceraian. Dan iddahnya berapa lama? Salah kata furuq, 3 kali furuq, dan furuq tafsiran yang paling tepat adalah 3 kali haid. 3 kali haid. Dan paling cepatnya 3 kali haid itu berapa lama? 1 bulan. 3 kali haid 1 bulan. Sebab apa? Paling cepat, paling sedikit haid kiranya 1 hari. Dan paling sedikitnya suci itu berapa hari? 13. Yang rajih 13. Masyarakat ini kata 15. Kita ambil 13. Baik. Jadi itu satu kali haid. Kemudian lepas tu haid yang kedua, satu hari lagi minimum, dah 15 hari. Kemudian suci lagi 13 hari. Dah berapa 13 yang pun? 15. 28. Jadi dah dua kali suci, lagi satu kali haid, minimum satu hari. Jadi 29 atau 28 hari lah. 29 hari maknanya selesai. Jadi genaplah 4 minggu. Yang paling cepat orang itu wanita boleh haid dalam masa 1 bulan. Jadi jaranglah ini berlaku sebenarnya. Biasanya 5 hari haid, kemudian sucinya mungkin lagi lama daripada itu, ataupun lebih kurang daripada itu. Jadi biasanya dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan. Jadi apabila telah sampai ajal mereka, jadi iddah mereka. Dan dalam ayat ini tidak ada khilaf bahawa maksudnya adalah telah sampai secara hakiki. Maknanya memang dah habis iddah. Dah habis iddah. Adapun ayat sebelum tu ada khilaf. Apabila kamu menceraikan isteri kamu, ayat sebelum ni, fabalaghna ajalahunna, maka mereka telah sampai ajal mereka, yakni iddah mereka, ataupun hampir kepada iddah mereka, maka tahanlah mereka secara makruf, ataupun ceraikanlah mereka secara makruf. Kenapa mereka kata hampir sampai? Sebab kalau dah habis iddahnya, macam mana nak, macam mana nak rujuk? Jadi maknanya hampir nak sampai kepada rujuk. Tapi kita katakan yang benarnya boleh, walaupun telah selesai iddahnya, boleh rujuk lagi mana belum lagi mandi. Nah, itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada pun ayat ini, yakni apabila kamu telah menceraikan isteri kamu, kemudian mereka telah sampai kepada iddah mereka, jangan kamu halangi mereka. Lain, dia bukan pasal rujuk, dia suruh lepaskan. Fala ta'duluhunna, al-'adl maknanya menghalang, menahan. Baik, itu maknanya di dalam ayat ini. Jadi halang maknanya menghalang secara fizikal, menghalang daripada sudut aku juga, daripada berlakunya apa? Ayyan kihna azwajahunna, menghalang mereka, yakni isteri-isteri itu, daripada bernikah dengan suami-suami mereka. Di sini terdapat permasalahan. Pertama, kita dah faham dah, apabila kamu dah cerai kan, dah sampai iddah, kita dah tahu dah habis iddah, dah berpisahlah antara suami dan isteri tersebut. Jadi artinya isteri itu sekarang sudah bebas untuk bernikah lain sebab dah habis iddah. Jadi dia akan bernikah sama ada dengan siapa? Dengan suami yang baru ataupun dia bernikah balik dengan suaminya yang lama. Okay. Jadi di sini disebutkan an yang kahna azwajahunna, suami-suami mereka. Azwajahun. Sedangkan dah bernikah ke belum? Belum menikah. Dan nikah yang pertama dah habis lah. Jadi adakah maksudnya bernikah semula dengan suami sebab azwaj tu balik kepada refer kepada yang pas, kepada yang sebelumnya? Ataupun azwaj ini suami ini yang bakal, yang akan datang, suami lain. Jadi di sini ada taradud, ada ragu-ragu antara apa ni, antara dua makna. Dua-dua boleh, dua-dua boleh. Apapun maknanya, menunjukkan bahawa Al-Quran terkadang datang mensifatkan sesuatu dengan yang sebelumnya, ataupun datang dan mensifatkan sesuatu pada yang selepasnya. Padahal ketika ini dia tak ada sifat tu, tapi disifatkan dengan sifat itu diiktibar kepada sebelum dia, dia macam tu. Ataupun kita ambil iktibar, Al-Quran ambil iktibar sifatnya nanti akan datang. Kalau ikut biasa standard, awak tak akan sifatkan orang ini mengikut apa yang sebelum dia. Kau ni bodoh kan? Memanglah bodoh bodoh. Ataupun kita sifatkan dia dengan sesuatu yang akan datang. Kau ni pandai, padahal sekarang dia bodoh. Kau tak betul dia. Kita sifatkan pada sifat, dengan sifat yang ada sekarang. Tapi Quran, bahkan bahasa Arab sebenarnya kadang-kadang mensifatkannya demikian. Tak ada dalilnya. Dalam surah Yusuf, kan Nabi Yusuf AS dipenjarakan, lama dipenjarakan. Pada bisa fisik ini bid'ah sinin, maka dia pun duduk di dalam penjara beberapa tahun. Ya kan? Itu ayat Quran. Jadi ada sijil prison dah ada zaman Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf ketika itu tinggal di mana? Di mana? Dah tinggal Mesir lah. Padahal dia bukan orang Mesir. Bani Israel tak tinggal kat Mesir ketika itu. Mereka tinggal di mana? Di Batu Maqdis. Nah, asalnya tempat orang-orang Bani Israel. Tapi apa hal dia pergi Mesir? Dia difitnah oleh adik-beradiknya, abang-abangnya yang lain kerana cemburu. Semata-mata kerana cemburu, bapanya lebihkan, nampak macam lebih sayang kepada Yusuf dan adik, dan adiknya, yakni yang seibu sebapa. Ada pun adik-beradik lain sebapa, tapi bukan seibu, kerana adik-beradik iri lah. Jadi mereka nak rebut kasih sayang bapa mereka hanya kepada mereka saja. Padahal ni bukan budak-budak kecil tau yang nak manja-manja. Ini dah besar panjang dah. Dah ada keluarga semua. Tapi apa nak kata kan, mereka nak sangat kasih sayang Ya'qub alaihissalam. Baik, jadi mereka buat angkara, mereka ajak pergi jalan-jalan kat luar. Lepas tu sebenarnya mereka dah rancangkan, mereka masukkan adik mereka ke dalam perigi buta. Perigi buta maknanya tak ada mata kan? Tak ada air lah. Sebab apa? Air pun dinamakan, mata air tu dinamakan Ainun juga. Air tu. Agaknya Melayu ambil macam tu lah. Maknanya tak ada air, kalau tak ada air dia dah tenggelam ke sana. Tapi mereka tidak berniat nak bunuhnya. Sebab mereka tahu bahawa perigi ni, yang mereka pilih ni, adalah tempat lalu-lalang kafilah. Nanti tak sampai dia mati, nanti adalah orang yang akan berhenti yang akan dapat jumpanya. Mudah-mudahan Allahuakbar, kenapa mereka sangka macam tu. Jadi dia diambil dan dibawa ke Mesir, dijual sebagai seorang hamba dengan harga yang sedikit, dan dia tinggal di Mesir. Itu kisahnya. Lepas tu di dalam rumah tersebut dia membesar, dan dia digoda pula oleh isteri tuannya untuk berzina dengannya, tapi dia tak mau. Jadi akhirnya dibuatkan lagi angkara, dituduh pula Nabi Yusuf AS punya hal, jadi dimasukkan dalam penjara. Tapi Nabi Yusuf AS kata apa? Qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayya. Wahai Tuhanku, penjara ni lagi aku sukai daripada apa yang mereka serukan kepada aku, iaitu suruh buat, suruh buat zina. Mereka degil lagi, masih lagi nak ajak Nabi Yusuf buat zina. Kalau tak ada, kita akan penjara dengan kau. Baik, jadi cantik sangat pun masalah. Betul tak? Fitnah. Cantik sangat, kaya sangat, banyak juga masalah. Ada orang dia banyak problem bila dia tak handsome sangat. Tapi awak tengok, handsome sangat pun kena fitnah. Dan berapa banyaklah pemuda yang boleh tahan fitnah. Betul tak? Kalau ada handsome sangat, semua orang call, semua orang panggil, semua orang ajak keluar dan sebagainya. Habis. Adapun Nabi Yusuf AS, penjara pun penjara lah, lagi bagus daripada kena fitnah. Bila masuk dalam penjara, datang ataupun dimasukkan juga dalam penjara, ada dua orang lelaki lain. Jadi mereka mimpi apabila mereka tidur dalam penjara. Tapi mimpi ni mereka tak faham, tak tahu apakah takwilnya. Yang ini tafsiran mimpi tersebut. Tapi mereka yakin mimpi ni mesti ada makna. Ini bukan mimpi sebarangan. Mungkin ada tanda-tanda di situ bahawa ini bukan mimpi biasa yang mereka selalu mimpi. Tapi ini mimpi ada makna. Jadi mereka nak cari pentakwil mimpi. Tapi dah dalam penjara, siapa nak pergi pak? Nak pergi takwilkan mimpi tersebut. Jadi mereka dapati dalam penjara ada Nabi Yusuf AS. Tentulah dia lihat dia sebagai orang yang soleh, orang yang apa ni, yang baik. Dengan keadaannya Nabi Yusuf, dengan apa, dengan wajahnya, dengan rambutnya, dengan apa semua, mestilah dia seorang Nabi. Lepas tu banyak ibadatnya, banyak tadarruknya di dalam, dengan dapat bermunajat pada Allah SWT. Jadi kata mesti dia dapat apa ni, mengajarkan kepada kita takwil mimpi tersebut. Jadi mereka pemula lah. Jadi dah kisah dengan mimpi satu persatu. Antaranya qala inni arani aqsiru khamra. Salah seorang pemegang berkata, aku melihat diriku. Macam mana awak nak lihat diri awak? Dalam mimpi ya. Dan nanti dia lihat dirinya sendiri. Aqsiru khamra, aku sedang perah arak. Tapi mana ada orang perah arak? Orang perah apa? Anggur untuk jadi arak. Jadi kata ulama tafsir, ini dalil bahawa kita boleh sifatkan sesuatu bukan dengan sifat dia sekarang, tapi di masa yang pun, dengan apa yang akan datang mustakbal. Jadi ini adalah perahan anggur untuk jadi arak. Jadi kita namakan dia, aku sedang perah arak. Boleh tak boleh ni? Jadi ini dalil. Walaupun dalam surah Yusuf, surah kisah saja, kisah Nabi Yusuf, nampak macam tak ada ya ayyuhallazina amanu, orang beriman diwajibkan kamu gini, jangan kamu gitu. Sebab tu saya beberapa kali selalu mengingatkan bahawa nak jadi mujtahid tak cukup hafal sebahagian Quran, mesti kena hafal keseluruhan Quran. Sebab hukum ahkam tu terdapat di selain daripada ayat-ayat biasa saja. But, dan dilalah yang ni dalil-dalil untuk syariat ini bukan setakat yang direct saja, ada yang tidak direct. Seperti lafaz-lafaz begini menunjukkan kepada gitu, begini pada gitu. Daripada kaedah ini baru digunakan kepada dalil-dalil yang lebih direct. Jadi boleh katakan kutiba, dituliskan. Jadi kita dah tahu kaedah. Kalau kutiba maknanya gini, uhillalakum, dia halalkan bagi kamu, maknanya hukumnya dulu. Tapi sebelum itu, adakah ini lafaz wajib ke, halal pun maknanya halal saja ke, ataupun wajib ke, perintah pun hukumnya apa asalnya. Dan begitu juga tentang masalah ini, lafaz umum ataupun khusus dan sebagainya. Jadi perlu kita kena kaji keseluruhannya. Dan bahasa Arab tentulah nak kena bagus, nak kena kuat. Baik, jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna. Jangan kamu halangi mereka, yakni isteri-isterimu, untuk bernikah dengan suami-suami mereka. Jadi zahirnya suami yang akan datang, suami yang akan datang, ataupun suami yang sebelum, idza tarakau bainahum bil ma'ruf, apabila mereka redha meredhai, terdapat keredaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan nikah di sini maknanya nikah, akad nikah. Sebab nikah ini ada banyak mana. Salah satu daripada akad nikah, salah satunya adalah jima'. Jadi boleh tak wanita bernikah dengan lelaki? Boleh. Sebagaimana lelaki boleh bernikah dengan wanita, wanita nikah dengan lelaki. Tapi boleh tak wanita isteri jima lelaki? Tak bolehlah. Yang jima ada datang daripada lelaki, jima perempuan. Dalam masyarakat tak datangnya perempuan jima lelaki terbalik. Okay. Jadi di sini maknanya nikah, akad nikah. Zalika yu'adhu bihi. Zalika, yang demikian itulah. Zalika asal maknanya yang demikian. Ka di situ maknanya engkau asalnya. Satu orang. Kalau ramai patutnya zalikum. Tetapi dalam ayat ini dan juga ayat-ayat lain, dia boleh gunakan lafaz singular zalika untuk menunjukkan ramai. Tak ada masalah. Ini antara satu perkara yang dibolehkan dalam bahasa. Jadi nak cakap zalika, kalau perempuan zaliki, kalau kita semua pakai zalika pun boleh, tak ada masalah. Kalau default zalika semua boleh. Tapi kalau ada zaliki, maknanya spesifik untuk dia, wahai perempuan. Nak zalikum maka ramai. Kalau ada zalikum maknanya ramai, bukan seorang lagi. Tapi kalau kita tak zalika, maknanya semua boleh. Dan maksud di sini demikian itu. Ini hukum tadi yang kita sebutkan, yang Allah sebutkan tadi, jangan kamu halang, ni larangan kan? Yang demikian itu adalah man yu'azurihi, dinasihatkan dengannya. Man kana minkum, kepada siapa daripada kamu, yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ayat-ayat tadi tu, hukum tadi tu adalah satu peringatan, mau'izah. Dalil Al-Quran ni penuh dengan mau'izah. Dan mau'izah Al-Quran ni bukan hanya berkaitan dengan syurga neraka, perkara akhirat sahaja, atau masalah hati saja. Yang namakan tasawuf, nasihat mau'izah ni juga dengan hukum akam Al-Quran, hukum akam syariat. Sebab perhatikan ayat ni datang menerangkan tentang hukum akam suami isteri buat tu. Nampak macam jauh dengan mau'izah yang boleh buat orang sedih ke apa. Tidak, Allah SWT jadikan hukum akam antara suami isteri. Ada larangan haram, jangan kamu larang mereka bernikah. Jadikan hukum ini sebagai mau'izah, satu nasihat, satu peringatan yang diberikan supaya dimanfaatkan. Sebab mau'izah dalam Al-Quran ini hanya berguna bila dia dimanfaatkan. Sebab berbanyak syarahan, berbanyak ceramah, berbanyak pelajaran, tetapi dia mau'izah daripada sudut asalnya, tetapi dia tidak diambil manfaat oleh orang yang mendengar. Tapi Al-Quran mahukan kita sampaikan dan ambil pelajaran daripadanya, ambil manfaat daripadanya. Jadi kalau suatu itu diperintahkan, buatlah. Suatu itu dilarang, laranglah. Jika itu yang dilakukan, maka kita benar-benar orang-orang mukminin. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan wahai Muhammad, kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat, yanfa' fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Lagi banyak imannya, lagi banyaklah dia dapat manfaat daripada ceramah, daripada nasihat, daripada peringatan. Jadi kurang imannya, kuranglah dia ambil manfaat daripada ini. Jadi ayat-ayat ini, hukum ini adalah yu'azhu mau'izah. Barang siapa dari kamu, bukan semua, barang siapa daripada kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sedangkan ayat ini turun kepada siapa? Orang-orang beriman dengan Allah dan hari akhirat tu. Tapi sengaja Allah SWT khususkan lagi, ia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya iman yang macam mana ni? Kalau dah disebutkan lagi, iman biasa kepada Allah dan hari akhirat, iman wajib-wajib saja. Tidak, iman wajib dan lebih lagi, iman yang sangat sempurna. Ini menunjukkan bahawa iman itu bertahap-tahap, berdarajat. Sedangkan semua orang Islam beriman. Jadi ada satu imam, iman yang minimum untuk dia sah imannya dan sah Islamnya dan bermuamalat dengan dia sebagai orang beriman. Tapi di sana ada iman yang lebih tinggi lagi. Sebab tu dikatakan mau'izah ini, peringatan ini, supaya diambil manfaat bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat daripada kamu. Dan seperti biasa, dia khususkan dalam banyak-banyak rukun iman. Dua rukun iman ini ialah rukun iman kepada Allah, sebab semua iman-iman yang lain bersumberkan kepada al-imanu billah. Tak beriman pada Allah, lain semua kita tak boleh beriman. Tak ada orang boleh kata aku beriman kepada malaikat, pada nabi-nabi, rasul, secara detail lagi apa-apa dia semua. Pada hari akhirat, kepada hari kiamat, kepada qada' qadar, dia belajar semuanya. Satu beriman kepada Allah, oh tak, aku tak beriman kepada Allah. Tak mungkin. Sebab asal semuanya adalah beriman kepada Allah. Lepas beriman kepada Allah, barulah kita boleh beriman pada yang lain. Sebab yang lain-lain itu semua datangnya daripada Allah. Cuma maksud beriman kepada Allah maknanya apa? Itu soalan basic. Tapi yang basic-basic ni pun kadang-kadang apa ni, kita lupa lah. Apa ada beriman kepada Allah? Kalau kat sekolah, buku textbook, budak-budak sekolah, beriman kepada Allah, dia kata apa terjemah dia? Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Apa ada percaya kepada Allah pun kita pun dah tak tahu lagi sekarang. Jadi iman percaya. Percaya pada Allah apa benda? Kita percaya pada banyak benda. Percaya pada hantu. Jadi kita beriman pada hantu. Takkan itu je yang wajib bagi kita percaya pada Allah. Banyak orang percaya pada Tuhan, pada Allah pun. Orang Yahudi percaya pada Allah, Nasrani percaya pada Allah. Maka awak tanya orang Hindu Buddha, dia percaya pada Allah. Cuma nama dia yang agaknya lain. Dan gender semua percaya pada the force lah, tak? Orang-orang ahli falsafah pun percaya pada Allah, ya, percaya pada Tuhan yang universal. Jadi beriman pada Allah SWT ada maknanya, ada tafsiran. Pertama sekali beriman kepada Allah, beriman pada wujudnya Allah SWT. Kemudian lepas tu beriman dengan yang tiga jenis tauhid. Beriman pada Allah tak akan sempurna selagi dia tidak mentauhidkan Allah SWT pada apa? Pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, dan pada asma' dan sifat. Barulah dia dinamakan beriman kepada Allah SWT. Boleh? Kalau itu semua tak buat, dia tak dinamakan beriman kepada Allah SWT. Nanti bila dah sini dah dapat, barulah masuknya rukun-rukun iman. Sebab rukun-rukun iman semua datang daripada beriman kepada rububiyah Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT, maknanya tidak menyembah selain Allah SWT. Beriman pada Allah, yang percayakan Allah SWT, aku juga yang datang daripada Allah SWT, itu namanya percayakan Allah. Aku juga yang datang daripada Allah SWT, percaya kepada Allah. Jadi yang datang daripada Allah SWT yang masih lagi kita boleh baca Al-Quran. Jadi maknanya beriman kepada Allah, maknanya mesti beriman kepada Al-Quran. Sebab itu kalau Allah, dan mesti beriman kepada Rasulullah SAW. Dan itu je dah banyak lah. Quran je dia banyak, banyak benda nak kena percaya tentang syurga, neraka dan sebagainya. Jadi makna iman, man kana minkum yu'minu billah, beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Dinamakan hari itu hari akhirat sebab dia yang terakhir. Lepas tu dah tak ada hari lagi. Jadi ada pun hari ini yang kita hidup sekarang ni, walaupun 10 tahun, walaupun 1000 tahun atau berapa lama juga, dia masih belum lagi hari akhirat. Sebab habis pun dunia ni dia akan berganti kepada hari lain. Lepas kiamat pula ada lagi satu hari lain. Lepas tu dia tak akan berubah-ubah lagi. Maksudnya tak akan berpindah lagi. Itu dinamakan hari akhirat. Dan semua yang berlaku selepas mati seorang insan itu dikira sebagai hari akhirat. Bila dia mati, dia kira hari akhirat. Kalau dia dah ditarik aja, apa yang berlaku nanti di dalam kuburnya, yang kita namakannya alam barzakh, itu dah termasuk hari akhirat. Dia mesti beriman dengan semua yang berada, yang akan berlaku, sebagai dia khabarkan oleh Allah dan Rasulnya, daripada dalam kuburnya sampai dia dibangkitkan, seterusnya lah. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, hari yang terakhir. Dzalikum azka lakum wa athhar, yang demikian itu bagi kamu. Perhatikan sekarang dia pakai dzalikum. Tadi dzalika, dulu boleh. Yang dzalikum maknanya bagi kamu. Apa yang demikian bagi kamu itu? Semua yang ada sebelum ni. Sambungan lagi. Ini hukum ahkam tentang suami isteri. Azka lakum. Azka asal maknanya zakat. Zakat asal maknanya tumbuh an-numur. Sebab itu dinamakan zakat tu zakat, sebab dia tumbuh. Dia menumbuhkan apa? Dia menumbuhkan dua perkara. Satu, dia menumbuhkan harta benda. Apabila kita keluarkan bahagian daripada harta kita sebagai zakat, dia akan menumbuhkan harta tersebut, sebab harta kita akan bertambah berkah. Dan berkah maknanya bertambah banyak. Hakikatnya macam itu, tapi kena yakin. Maksudnya di sini macam mana? Kadang orang tu ada banyak benda, tapi bila dibeli-beli semuanya habis, tak ada, tak ada faedah. Tapi kadang-kadang dia ada sikit je, tapi yang dia pakai tu lama dia boleh pakai. Orang lain beli, habis rosak. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Dan tak ada barakah. Kadang-kadang dia tak dapat pakai pun harta tersebut. Tapi harta dia sikit, apa yang dia beli tu ada barakah, sebab dia keluarkan zakatnya. Dan satu lagi, dia menumbuhkan, dia menambahkan akhlak orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Maka terhapuslah daripada jiwanya sifat-sifat bakhil, tamak, dan dia akan menimbulkan sifat rahmah dan sebagainya. Barakah, barakah pada akhlak seseorang. Sebab itu dia mengeluarkan zakat itu zakat. Dzalikum azka lakum. Azka ini isim tafdhil wazan dia. Yang ini lebih, ini makna lebih, macam ahsan, lebih baik. Jadi lebih suci. Azka lebih suci, lebih baik, lebih menumbuh bagi kamu. Wa athhar, maknanya ada lakum lah sebab tu. Tapi dibuang sebab dah ada lakum kat tengah yang sebelumnya. Cukup kita sebut sekali. Tak payah nak kata zalikum azka lakum wa athhar lakum. Tak payah. Wa athhar maknanya lebih suci. Taharah ma'ruf suci. Dan suci di sini maknanya suci hati, suci daripada dosa. Kalau yang tadi azka lebih mulia, lebih baik bagi amalan kamu, di sini lebih sucikan daripada dosa kamu. Yang ni kalau kita dah menceraikan isteri kita, dah sampai pada iddahnya, lepas tu kita tidak menghalang dia kalau dia nak bernikah, bila mereka meredai secara makruf. Kita buat ni semua kerana taat pada Allah SWT. Padahal kalau kita nak anaya, boleh saja kita halang dia dan nikah contohnya. Dan kata ulama, khitab larangan ini, larangan daripada menghalang wanita-wanita itu bernikah, katanya khitab ini ditujukan, larangan ini ditujukan kepada siapa? Pada suami ke? Macam mana boleh pada suami? Suami dah tak ada kuasa lagi pada isteri. Dan bukan kerja suami nikahkan isteri yang telah diceraikan. Bukan tanggungjawab dia. Jadi balik pada siapa? Wali. Wali. Lakum dekat sini, wali. Jangan kamu halangi wanita-wanita yang dah diceraikan untuk bernikah dengan bakal suami-suami itu. Tak kira lah suami dia akan datang tu lain ke ataupun yang sama. Jangan halang, wahai wali-wali. Dan wali di sini siapa? Siapa dinamakan wali? Oh, wali tu wali lah. Apakah dia jalan ni lah? Wah, nak kerja saya nak buat jadi wali. Ha? Dia menunjukkan wali ada banyak mana. Asalnya wali tu adalah yang memiliki wali, asalnya ada, ada authority, ada kekuasaan atas orang di bawahnya. Sebab tu governor, kita pun ada governor. Kita ada apa? Mayor ni. Mayor. Mayor tu kira wali, wali Tampines. Sebab apa urusan Tampines? Kata yang tentu kan? Dia. Dia kata jalan-jalan. Dan dia sebenarnya wali. Ada banyak lagi wali. Dan mereka semua mungkin biasanya apa ni? Refer balik kepada Amir Al-Hakim. Al-Hakim. Itu dia. Dia namakan wali. Wali perempuan yang bertanggungjawab atasnya. Dan berapa ni? Berkuasa atas. Tapi setiap kekuasaan yang Allah berikan mesti ada apa? Mesti ada tanggungjawab di sebaliknya. Kenapa dia diberikan kuasa? Sebab dia diperintahkan untuk menjaga budak ni. Apa-apa hal berlaku pada dia, dia kena jaga. Dan mula dia kena nafkahnya, adakan rumah yang betul, pakaiannya, makan, minum. Siapa yang tanggung? Wali lah. Siapa? Sebab itu wali yang berhak untuk apa ni? Menikahkan anak perempuan. Kalau tu anak dia, asal dia adalah bakul. Asal dia bakul. Asal dia janji bakul. Tak ada bakul baik ataupun jahat. Sama ada Muslim ataupun kafir, betul tak? Ha, tetapi Islam datang mengkhususkan kewalian ni. Islam kata bapa kafir tak boleh jadi wali. Walaupun bapa masih hidup. Sorry dek. Mahkamah syariah kalau kata oh bapa kalau kafir Kristian tak boleh. Ataupun mutak jadi kadian ni. Sorry, kau tak boleh nikahkan anak kau. Jadi siapa yang ganti? Cari lain. Kalau ada datuk, datuk lah. Kalau tak ada datuk, ada adik-adik lelaki. Kalau ada satu abang, no problem. Kalau ada satu adik, no problem. Janji dah balik. Okay. Tapi kalau ada dua, tiga abang, oh, macam mana? Siapa nak jadi wali? Macam, awak pakai orang Melayu ni, mesti ni apa? Abang paling tu, abang sulung. Ini orang Melayu biasa. Mana ada beza abang sulung ke abang tengah ke abang apa? Janji? Abang wali tak kisah. Pasal dalam faraid, mana ada beza abang sulung dapat lebih, abang kecil dapat dapat sikit, sama-sama je. Jadi martabat wali ni sama. Di sana ada martabat yang berbeza, iaitu bapa datuk dia lebih sikit. Ada masalah. Dia minta pada abang ni, abang ni tak kasih kahwin dengan lelaki. Jadi dia minta pada abang, abang lain. Abang itu setuju. Sah ke tak sah? Kita terangkan wali semua sama level kan? Ha, dia tu tak kasih tak apa. Dia tak syaratkan semua kasih. Satu kasih dah cukup. Tapi yang ada orang buat lagi dahsyat. Dia ada bapa lah. Bapa memang tak berkenan dengan lelaki ni, betul tak? Bergaduh-bergaduh, tapi abang banyak. Dia buat baik dengan satu abang. Abang, dekat masjid tu, nikahkan saya. Tak lupa lah sikit. Abang nikahkan, bapa masih ada. Sah ke tak sah? Haa, di sini lain. Jadi di sini kita tak katakan sah. Tapi kita tak juga katakan batal, tak sah. Dia mauquf. Mauquf. Mauquf maknanya terhenti. Terhenti kepada apa? Tunggu apa? Tunggu apa? Tunggu keizinan daripada wali betul. Wali utama. Cik wali iaitu bapa. Jadi kita semua wali-wali lah ya, siapa ada anak semua. Bila jadi wali, matangat dah tinggi lah. Kalau ada tak ramai lagi wali pada banyak orang. Jadi kalau bapaknya kata okey teruskan, teruskan. Kalau tidak, batal. Sebab yang wali itu, wali abang tu, dia bukan wali apa ni, yang utama. Okay. Itu pun orang buat juga. Dia diam, dia sembunyikan, lepas sampai dapat anak. Dah dapat anak, dah lah. Terus macam mana? Takkan nak batal kan? Lepas tu diteruskan aja. Bapak dia kata tak sah ke apa, terus juga, tak boleh buat apa. Itu bezanya hukum nikah kahwin. mungkin dah salah tu, tapi bila nikah kahwin syariah akan go ahead kan. Sebab maksud daripada nikah kahwin ni adalah untuk elakkan daripada zina. Dia letakkan syarat, tapi kalau orang tak ikut syarat, tengok keadaan dia tu, maka biasanya bila dah berlaku dilepaskan. Kalau sebelum dia takkan sah. Itu perbezaan. Sebab apa? Kalau diharamkan, dibatalkan, apa yang berlaku kalau dah satu semuanya? Itu dah berzina tu anak tu. Dia punya aplikasi berapa banyak. Jadi mereka akan lepaskan. Tapi jangan lupa, dosa tetap dosa. Mesti bertaubat. Dan anak perempuan tu yang tintas bahu bapak dia tu, dia telah buat apa? Kira kan? Dia telah ukur, dia telah durhaka kepada bapak. Oh, bahaya. Ini minta ampun, ini minta maaf daripada bapak. Cukupkan bapak dia kasih apa semua, sayang dia apa semua, dia sampai muda 20 tahun. Baik, kenangan lagi, bapak dia tak kasih, dia tak suka, dia tak beri, tak nak taat pula. Mana ada bapak yang tak marah? Jadi dia cari abang. So kalau abang nak pakat dengan dia, yang sekarang pergi golok dia sudah, di Batam lagi banyak. Bayar berapanya rupiah? Pakai waliat hakim. Salah ni semua, asal dia tak sah. Sebab waliat hakim ni hanya bila tidak ada wali. Jadi orang mana nak pergi check ni semuanya? Dan memang orang, mereka kalau nak pergi check, tak ada bisnes lah. Kat Singapura awak pernah lihat tak kat Surabaya? Ada court punya apa tak, Kailan Mahkamah Syariah menjemput bulan-bulan IC number untuk mewalikan anak perempuan nikah. Mana nampak? Pada sekian-sekian. Kalau tak datang sekian-sekian, dia akan jadi wali hakim. Kena buat macam itu dulu. Baru dah putus asa, hanya bapak dia nama headcam, memang tak mahu, tak apa, entah dah jadi dengan dia. Baru pindah kepada wali hakim. Sekali last minute, bapak dia datang. Dia kata aku tak nak nikahkan. Cancel, sorry lah. Berapanya kuat. Baik. Permasalahan-permasalahan ni banyak tentang bab wali ni. Jadi bapak jangan halang anak-anak perempuan janda ni daripada bernikah dengan suami-suami yang dia inginkan. Yang penting mereka telah reda. Yelah, adik-beradik bapak. Adik-beradik ke pakcik sebelah bapak? Adik-beradik. Adik-beradik. Sama macam para adik. Di sini ada pembahasan lebih panjang dah tu. Ada yang ikut jalan para adik. Sebab kalau adik-beradik dia pakcik tak dapat. Dalam hal ini tentulah dirujuk kepada mahkamah. Dirujuk kepada mahkamah. Baik, tadi kita dah keluarkan wali yang kafir. Jadi dia mesti muslim. Lagi satu mesti apa? Mesti tidak fasik. Ulama semua dah syarat dalam kitab-kitab mereka, wali walaupun bapa nak nikahkan anak perempuannya mestilah tidak fasik, yakni tidak jahat. Bukan dalam hadis wali rush, wali mursyid. Wali mursyid lagi. Orang ni wali mursyid apa juga. Pada wali mursyid yakni yang menasihati, yang beri tunjuk kepada kebaikan. Jadi dia ni lah yang layak jadi wali. Okey. Kalau ditanya kenapa dijadikan bapak sebagai wali, kalau bapak tak ada, kenapa dipas pada datuk ataupun dipas pada apa? Anak. Tapi kenapa tak bagi pada mak? Mak kan yang melahirkan dia. So lagi baik, bab wilayah perempuan satu pun tak masuk. Atas ibu dia. Atas ibu dia prime minister atau presiden, MP pun, tapi dia tak boleh nikah kan anak dia. Sebab wilayah hanya pada orang lelaki. Ini tak ada sebesar-besar dalil tentang apa ni, tak boleh menjadikan wali orang perempuan. Walaupun wilayah tu bukan atas orang lelaki, atas anak perempuan. tetap perempuan di wilayah atas perempuan. Apa lagi nak jadi wilayah atas orang? Atas lelaki. Ini jelas. Jadi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat hukum dekat sini. Pada ta'duluhunna, ini semua domir-domir dia yang diganti namanya adalah antum, kamu, orang-orang lelaki. Maksud sini adalah wali. Tapi tidak fasik ini. Zaman kita, kalau kita nak aplikasikannya, banyak bapak tak boleh jadi wali. Dengan dengga, kadang-kadang ngantik-ngantik, kasuah pendek, itulah. Kadang ada tatu zaman sekarang, rambut dah gala-gala, singgilang ni tengok berapa banyak. Itu macam mana jadi wali? Kalau ikutkan tu, pasir tak tukuk lagi lah. Out. Tapi zaman dah rosak, maka standard dia nak kena apa? Kena turunkan. Dia macam pesek tinggal banyak orang dah ni. Tak pas itu, tak pas itu subjek ke mana. Soalan dia suar sangat, dia akan turun dengan dia apa? Pasti mahal macam tu lah. Jadi kat zaman kita, paksa kena raihkan mereka. Yang betul yang disebutkan oleh ulama. Yang ikut yang betul-betul punya habis. Itu juga dalam masalah syahadah. Syahadah. Yang penting apa? Tidak terdapat pada bapa tersebut menganiaya anak. Menikahkan anaknya sedang dia tahu bahawa calonnya itu tidak sesuai untuk anaknya atau memudaratkannya nanti ataupun ada masalah lain. Ada orang apa ni? Pakat gitu lah. Pakat dengan keluarga lelaki, nanti kau dah nikah dengan aku, aku pula nikah dengan kau punya keluarga. Dia lagi pakat. Ataupun kau kasih aku hadiah satu kereta ke, ataupun kau kasih aku kontrak balak ke dan sebagainya. Padahal anak lelaki tu jahat, playboy dan seterusnya. Walaupun anak tumpu atau anak apa juga, ni pun laku. Jadi kalau ni didapati daripada ni, dia pasti tak boleh. Tapi Islam asalnya jika tidak ada tanda-tanda dia macam tu memudaratkan anaknya, kita terima. Sebab lelaki itu bapaknya, pada anaknya dia punya hubungan lain. Tak ada lah bapak asalnya nak menganiayakan anak. Dan bapak dia tak sama macam mak, dia keluar pergi kerja, dia campur orang dan sebagainya. Dia punya experience, life experience dia tak sama dengan life experience orang perempuan macam mana pun. Dia lagi kenal lelaki daripada perempuan kenal lelaki, betul lah. Jadi semua tahu. Dia tengok aja budak ni nak datang minang anaknya, dia dah tengok je, dia dah boleh baca. Dia punya trik ke apa semua dia. Tak macam dia dulu pun bayar sini. Dia dah tahu lah. Jadi soalan-soalan dia nak tanya waktu interview tu lain. Lain. Bapak lain. Mak mungkin tak tahu. Dia boleh korek. Kau kerja apa lepas tu dulu kerja berat. Itu dah bersudut dia punya apa ni? Kewangan lah. Dan dia sudut dia agama dia apa semua. Lelaki lah yang paling patut. Tengok nanti dia lihat sesuai tak dengan nak dia ataupun tidak. Terus ada keluarga asal usul dan seterusnya. Banyak perkara nak lihat. Tadi dapat tahu ni keluarga semuanya dulu komik. Habis lah. Setelah hari bulan apa dia tinggal dengan anak aku. Tak boleh mudah. Ataupun suruh anak aku jadi drug dealer, tak boleh mudah. Dia kena kaji. Dia punya screening mungkin lagi dahsyat daripada polis ni. Punya screening. Ini urusan orang lelaki. Bila jaga anak dia apa semuanya, nak serahkan mudah senang-senang. Tapi perhatikan ayat ini berkaitan dengan anak-anak perempuan, anak dara yang belum pernah berkahwin ke ataupun janda. Ini tentang apa? Janda. Dan inilah dalil bagi jumhur ulama ataupun tak bagi pendapat yang rajih bahawa tidak boleh kita apa ni, wanita macam mana pun tidak berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Sama ada dia anak dara atau dia janda. Sebab ada yang mengatakan kalau anak dara dia punya apa tu wali keras, boleh apa ni, boleh halang bernikah. Adapun kalau janda, bebas. Jadi kalau nak, boleh saja. Kita tak boleh larang. Jawabnya sebenarnya dua-dua, sama ada anak dara ataupun janda, dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ini dalilnya. Fala ta'dhuluhunna, jangan kamu halang dia. Sebab kalau kita ingat logiknya, mafhum ya, daripada ayat ini, kalau wanita itu boleh menikahkan dirinya, tidak ada faedah Allah melarang walinya menghalang dia daripada menikah. Nikahlah terus. Kalau dia halang pun boleh, jadi apa nak halang. Ini menunjukkan bahawa wali ada hak untuk menghalang anaknya daripada bernikah. Ada hak. Jadi kalau datang orang nak melamar, dia kata aku tak mau. Tak jadi. 10 orang sampai berapa tahun pun tak nikahlah anaknya. Kalau bapaknya tak mau nikah dengan dia, tak boleh apa? Tak boleh pas kepada wali-wali lain. Lagi mana wali itu tidak fasik, tidak memudaratkan. Boleh? Jadi di sini anak-anak pun nak kena sabar. Ini antara ujian. Bapak-bapak kalau tak rela lain. Lelaki tak perlu minta izin kepada bapak, tapi bagus minta izin kepada mak dengan bapak. Minta izin untuk dapat keredaan, baguslah dari situ. Tapi untuk mensahkan nikahnya, tidak ada perlu kepada keizinan mak dan bapak. Jadi tunjukkan beza antara lelaki dan perempuan. Zalikum azka lakum wa athhar. Jadi kalau kamu lakukan ini, kamu tidak menghalang mereka mengikut hawa nafsu, maka ini lebih baik bagi amalan kamu dan lebih suci daripada dosa kamu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Jadi khabar Allah SWT mengetahui, dan opposite-nya adalah kamu tidak mengetahui. Sedangkan kalau hakikatnya yang depan tu betul lah, wallahu ya'lam, Allah maha mengetahui. Tapi yang kedua tu, wa antum la ta'lamun, kita tak mengetahui. Orang mungkin boleh argue tu, eh kita tahu macam-macam tu. Saya dah belajar tinggi lah, macam-macam kita dah belajar. Macam mana Allah boleh kata kita tak tahu? Jadi apa yang dinafikan di sini? Ilmu apa yang dinafikan di sini? Ghaib. Ilmu ghaib dan hikmah di sebalik hukum-hukum yang tak ghaib. Ni kenapa halal, kenapa haram? Ni halal, ni haram, itu tak ghaib. Dikhabarkan. Tapi apa pasal dihalalkan, apa hikmahnya diharamkan, apa pasal disyaratkan begitu dan begini? Mungkin ada orang yang tak faham, tak tahu. Sedangkan pada dia, dia tengok maslahat. Macam tak kena kalau kita apply kan hukum ni zaman kita ni. Ada kan? Zaman sekarang tentang isu apa? Poligami, tentang isu faraid dan macam-macam lagi lah. Dia kata Allah SWT, kamu tak mengetahui, maknanya hal-hal seperti ini. Bukan kamu tak mengetahui urusan dunia kamu, tak, dalam hal seperti ini kamu tak tahu. Oleh kerana itu, apa dia? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka serahkanlah, berserahlah kepada apa juga yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya orang yang beriman. Apa juga yang rasa macam tak kena, rasa gitu, kita ingat bahawa Allah tahu, kita tak tahu. Dan kerja kita hanyalah sami'na wa ta'ala, dengar dan ta'at. Dan pasti ada kebaikan. Allah tidak akan, boleh tak kita percaya bahawa Allah syariatkan sesuatu untuk memudaratkan kita? Tak ada. Semua syariat Allah SWT untuk kebaikan kita. Cuma macam mana baiknya maslahat itu, itu yang kita tak tahu. Kita ingatkan kaya tu bagus, kita ingatkan senang tu bagus dan sebagainya. Mungkin di sebaliknya ada hikmah yang diketahui hanya oleh Allah SWT. Ayatnya walaupun berkaitan dengan suami isteri, tentang wali, tapi dikaitkan juga dengan akidah. Kita lihat surah 386, makna ayat 232 secara umum. Allah Ta'ala melarang para wali yang bertanggungjawab terhadap urusan wanita mencegah wanita yang tertalak dengan talak satu atau dua untuk kembali kepada suami yang telah menceraikannya. Ini kita ambil kira azwajahunna, suami-suami mereka, yang ini yang sebelumnya, dan telah jauh darinya dengan habisnya masa iddahnya. Jika dia jika dia, yakni wanita, rela menikah dengannya sekali lagi, dan dia suami pun rela menikah dengannya, dan keduanya bersungguh-sungguh untuk menjalin pergaulan dengan baik dan ma'ruf. Ayat ini merupakan jawapan bagi saudara perempuan Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu yang ingin rujuk kembali kepada suami yang telah menceraikannya dan telah jauh darinya dengan habisnya masa iddah. Maka Ma'qil pun melarangnya. Ma'qil adalah walinya, dia larang adik perempuannya itu untuk rujuk kepada lelaki. Baik. Dalam nota kaki, nama suami ini adalah Abdul Bidah. Bukan bida'ah. Yang telah menceraikan saudara perempuan Ma'qil bin Yasar dan ingin kembali kepadanya dengan pernikahan yang baru setelah habis masa iddahnya. Maka Ma'qil melarangnya dan berkata kepadanya, jika kamu rujuk, yakni kembali padanya, maka aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Maka turunlah ayat ini. Nah, jadi walaupun ayat ini turun, kalau sahih sebab dia, hadis ini, ia tidak khusus kepada sebab ini. Lafaznya umum. Kita dah terangkan banyak kali, al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususi sababi. Hukum diambil daripada umum lafaz, bukan khususnya sebab. Jadi ini berlaku untuk semua orang. Firman Allah Ta'ala, zalika yu'adhu bihi, itulah yang dinasihatkan. Maksudnya adalah larangan untuk tidak menghalang-halangi. Ini ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Karena mereka lah orang-orang yang hidup, yang patuh kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya ketika mereka diperintah atau dilarang. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberitahukan mereka bahawasanya tidak adanya larangan terhadap wanita yang diceraikan untuk kembali kepada suaminya itu lebih baik bagi mereka untuk saat ini juga nanti, dan lebih suci bagi hati mereka juga masyarakat mereka. Dalika segala kemuatan, Allah Ta'ala juga memberitahukan mereka bahawasanya dia mengetahui akibat dari segala perkara sedangkan mereka tidak mengetahui. Oleh kerana itu mereka wajib pasrah dengan menerima syariat dan patuh terhadap perintah dan larangan. Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari ayat 232 ini, yang pertama, menghalang-halangi atau melarang wanita yang tertalak untuk rujuk kepada orang yang telah mentalaknya, ini haram. Yang kedua, kewajipan wali terhadap wanita, kerana sasaran dalil pada ayat adalah untuk para wali. Jadi, syarat nak nikah adanya wali. Tapi itu bukan satu syarat saja, ada lagi syarat apa dia? Mesti ada saksi. Berapa orang? Dua saksi. Saksi lelaki, saksi perempuan. 10 perempuan pun tak boleh, mesti saksi lelaki. Lihat, wasyahidai adli, dan dia mesti yang adil. Yang ketiga, nasihat-nasihat itu bermanfaat bagi kaum yang beriman untuk kehidupan hati mereka. Yang keempat, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan dari larangannya, terdapat kebaikan dan kesucian seluruhnya. Lihat apa yang ditambah oleh Syekh Ibn Taymin rahimahullah Ta'ala. Beliau menambah daripada tafsir Syekh Taimin, tidak halal mengadakan akad nikah sebelum iddah. Sebab apa? Allah SWT berfirman, apabila telah sampai iddahnya, jangan kamu halang mereka menikah. Menunjukkan nikahnya hanya halal selepas iddah. Dalam iddah tak boleh bernikah. Haram hukumnya. Dari kata apa? Kalau berlaku pernikahan, hukumnya batil. Dan kalau berlaku, maknanya dia adalah perzinahan. Maknanya dia boleh di sebab Gila jam buat dah berikah. Kecuali bila cerai itu adalah cerai bain, ini sebab tak ada, tak ada rujuk lagi. Dan satu lagi ada faedah pengharaman wali menghalang orang-orang perempuan di bawah wilayahnya untuk bernikah siapa yang dia reda. Kalau anak perempuannya contohnya nak berkahwin dengan lelaki fulan bin fulan, haram bagi lelaki menghalangnya. Haram, haram bagi wali melarangnya. Sama ada suami yang awal atau yang akan datang, itu telah diterangkan tadi lafaznya umum. Walaupun dia ada kuasa, sekali lagi dikatakan, walaupun bapak tu ada kuasa, tapi kalau dia sengaja nak halang, tak ada sebab munasabah, haram hukumnya dia berdosa. Boleh. Wa min ha anna nikah la budda fi min wali, ini jelas. Nikah itu tidak boleh tidak mesti adanya wali. Wanita diharamkan nikahkan dirinya sendiri. Kalau dia dah nikah diri sendiri, dia tak ada beza dengan pelacur. Sebab itu batal lah pendapat orang-orang yang mengatakan halalnya nikah mut'ah. Sebab nikah mut'ah tidak disyaratkan adanya wali ataupun saksi. Sebenarnya itu saja. Jadi jelas adalah perzinahan. Dan orang yang menghalalkan ke atas dunia sekarang ini hanya satu golongan saja, iaitu kumpulan Syiah dengan segala macam mazhab ni, semua sama. Yang Rafidah yang bukan Rafidah, yang Khomeini yang bukan Khomeini, Bakni, semua sama. Kita membezakan Syiah dengan Sunnah. Jadi siapa yang tidak peka tentang masalah Syiah ni, mereka benarkan orang-orang Syiah menyebarkan di ayat mereka, ketahuilah perzinahan akan berleluasa. Mereka menghalalkan mut'ah, maka dalam kitab-kitab mereka tak sah jadi orang Syiah. Sampailah dia mut'ah, siapa lagi banyak mut'ah, dia lagi bagus di sisi Allah. Sebenarnya gitu dia punya fadail, fadail mut'ah. Laisa minna man lam yatamatta, tidaklah seorang tu daripada golongan kami jika dia tidak nikah mut'ah. Kata gitu juga ni, jadi macam wajib. Ya, dahsyat. Kita belum cerita keadaan yang tidak yang lain. Sekarang Bahrain ya. Bahrain. Iraq dah dapat. Sekarang Bahrain. Negara-negara Gulf kebanyakannya orang Syiah. Kebanyakannya orang orang Syiah. Kita dah lihat bahaya ni daripada dulu lagi. Kita memang takut perkara seperti ini akan berlaku. Sebab Syiah dia punya political, punya ambition terlampau besar. Sebab asas ajaran Syiah adalah politik khilafah. Ini satu masalah, sangat masalah. Bila dia naik, habislah orang-orang Sunnah. Bagaimana berlaku di Iraq, ramai yang dibunuh. Macam mana kita nak dialog dengan orang Syiah? Kalau dipanggil dialog dengan Syiah, kena settle bab ni dulu. Kenapa korang tak boleh ada nama Umar, Abu Bakar, Ali, Aisyah? Sebab mereka kata apa ni? Jahat, orang paling jahat kat dunia ni apa orang-orang? Sama ada pembohong, pendusta ataupun macam-macam tuduhan. Dan sebahagian mereka, sebahagian besar daripada orang-orang Khomeini ni, Imam 12 melaknat sahabat-sahabat Nabi SAW, khususnya Khulafa Rasyidun. Laknat dalam solat mereka. Baru tadi saya tengok kat YouTube, dia solat, dia gunut. Kan dia biasa gunut, dia setiap-tiap solat dia gunut. Dalam doa yang jelas dia laknat kan, Ulama'an Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah. Wah, clear. Dalam solat ni tu, macam mana nak dialog? Sedangkan itulah orang paling baik. Jadi menunjukkan Syiah dalam bab ini dia lagi jahat daripada orang Yahudi dan Nasrani. Nak tahu kenapa? Kalau orang tanya kepada orang Yahudi, siapakah orang yang paling baik? Siapa mereka kata? Sahabat-sahabat Nabi Musa. Mereka lah orang-orang paling baik. Kalau tanya orang Nasrani, siapakah orang paling baik, umat paling baik dalam agama kamu? Dia akan kata Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa. Tapi bila tanya kepada Syiah, siapakah orang yang paling jahat? Mereka kata sahabat-sahabat Muhammad. Kita harus sunnah jamaah, siapa paling baik? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sahabat-sahabat. Jadi kita lebih teruk daripada Yahudi dan Nasrani dari sudut ini, dan daripada sudut-sudut lain. Daripada sudut lain pula, dia lagi baiklah daripada Yahudi dan Nasrani. Nak tahu kenapa? Kurang-kurangnya dia tidak kata Nabi Isa tu Tuhan. Contohnya tak? Dia tak kata Nabi Isa tu Allah Zina. Daripada sudut tu dia okey lagi Islam lagi, dia solat lagi apa semuanya. Tapi daripada sudut-sudut lain lagi dahsyat, lebih teruk daripada Yahudi dan Nasrani. Dan mereka tak habis-habis dengan apa ni, dengan strategi tahtiyah mereka. Tahu tahtiyah? Pura-pura. Tak maksud pura-pura, hakikatnya adalah berdusta. Berdusta maknanya dia cakap bohong depan awak. Dia kata begini tapi dia tidak memaksudkan. Macam mana orang nak dialog dengan orang-orang sana? Baru-baru ni keluar dekat majalah HBI Al-Iqra, konon-konon dia nak dialog lah ataupun nak rapatkan jurang perbezaan antara sunnah dengan syiah ni. Dia kata imam dia Khatami Al-Khami ini telah keluarkan fatwa tak boleh caci maki sahabat. Orang yang caci maki sahabat tu dah salah. Dia keluarkan dekat apa ni, majalah ni, semua percaya. Itu satu orang itu, siapa yang cakap macam itu di kalangan orang Syiah, dia macam apa tau, dia macam orang kita lah. Kita orang sunnah ni pun dia ada orang-orang yang apa ni, nifat lah munafik, main belok-belok ni semuanya dengan orang ramai. Orang Syiah pun ada yang macam tu. Dia punya progresif Syi'i ke, ataupun dia punya moderate ke, ataupun yang liberal. Silap hari bulan Syekh ini di kalangan orang Syiah murtad tu. Dia kira murtad dah terkeluar dari agama Syiah. Ini semua strategi politik ke dia? Padahal awak tengok komen ni apa cakap. Dan komen ni lagi besar daripada daripada Ayatollah ni. Ya awak lihat buku-buku bagaimana mereka mengkafirkan sahabat, laknat sahabat. Maka itulah asas, asas ajaran mereka, asas akidah Syiah itu lagi. Memfasikkan sahabat, mencela sahabat dan memuliakan apa ni, ahlul bait sahaja. Dan mereka jadikan senario dia sebagai apa, ahlul bait itu dizalimi oleh orang-orang sunnah. Itu sebabnya adanya sambutan Karbala. Nak tunjukkan bahawa ni lah tu, ahlul bait dizalimi oleh orang sunnah. Cerita lain tak ada. Dah lepas 1400 tahun masih cerita pasal siapa yang layak jadi khilafah. Ni macam kemarin take election, tak tahu berapa take election. Kita masih gaduh sekarang. Patut bukan PAP menang lah, patut bukan sedia tu menang. Sekarang apa cerita dia? Kalau kita pastikan betul lah siapa yang menang, ada faedah ke? Boleh kita ubah ke sejarah? Dia kata Yazid jahat, dia telah zalim, dia telah membunuh Hussein. Kita kalau buang masa debat dengan dia, tidak, bukan Yazid yang buat, Syiah sendiri yang buat, Ahlu Kufa yang khianat. Tak sampai ke mana? Taruh lagi dia betul, kamu betul Yazid jahat, Hussein telah dizalim. So what? Yazid tu masih hidup ke? Sampai kamu boleh bunuh dia lah. Ya dah mati pun, nak buat apa dia? Tapi Yazid lain banyak lah, betul tak? Apa faedah cerita tu sendiri? Sekarang punya raja siapa sekarang? Jadi mereka terkungkung dalam apa ni, dalam dunia mereka yang mereka jalan. Mereka ada-ada kan, bukan betul pun. sahabat-sahabat yang khianat dan sebagainya. Mereka buat cerita, lepas tu mereka sedih. Tak pergi buka video dia orang. Dengar khutbah. Dia lagu-lagu sedih-sedih. Tentang apa ni? Tentang Ahlul Bait dizalimi. Ya Rasulullah, kalau kau tengok bagaimana cucumu itu jatuh daripada kudanya, macam mana dia disebutin, macam mana dia gini, darahnya jatuh, semuanya. Dia punya cadangan itu aja. Kita yang namakan Husainiyah. Haul-haul dia, itu dia. Tapi dia keluarkan suara sendiri-sendiri. Tapi saya tengok mata air, air mata tak keluar pun. Terror betul Ustaz tu. Itu je. Dia baca sejarah tu kan. Macam diorang kat saat sini baca maulid, macam mana gini. Dia pun baca dengan lagu dia apa semua. Macam dengar, seorang perempuan ni yang dengar yang nangis. Kita tak boleh lah kat Singapura tu untuk nak katakan apa namanya, mengharamkan orang atau apa. Jadi bila keadaan kita macam ni di Singapura, semua bebas untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing. Tapi kita juga bebas untuk apa ni, menerangkan kebenaran dan menerangkan kesalahan. Itu sebab kita masih lagi wajib melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Mesti buat penerangan jihad kita, zaman kita, di tempat kita ni. Bukan disuruh kita berperang dengan mereka. Tapi kita terangkan orang ramai, kita nasihatkan orang yang dah masuk syiar, orang-orang Melayu yang dah salah ni, untuk kembali bertaubat. Apa faedah dalam solat lah anak Allah kaya macam itu? Hajari solat yang macam tu, tak ada kerja. Kalau dia laknatkan siapa-siapa yang jahat sekarang ni, lain cerita juga. Dia tak ada lagi lah. Tilka umat tu bukan terkhanat lah. Maka sahabat tu lah kum, maka sahabat. Itulah umat-umat yang telah lalu. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan, bagi kamu apa yang kamu kerjakan, apa hal kamu nak tutup-tutup dia? Selagi mereka tak nak ubah akidah mereka ni, usul-usul mereka, tak boleh duduk satu table. Buang masa. Baik, balik kepada Syekh Syarah Syekh. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan dengan walinya. Tapi dalam waktu yang sama, wali itu tidak boleh menghalang anak perempuan untuk bernikah. Baik, jadi macam mana ni? Ada percanggahan ke tidak? Wali, tanpa wali, wanita tak boleh nikah. Tapi dalam waktu yang sama, wali tak boleh halang kalau anaknya nak nikah. Macam pelik tu. Sebab tu datanglah beberapa pendapat. Mereka katakan wali bapa ni special, dia boleh memaksa anak perempuannya untuk bernikah dengan orang yang dia tak suka. Lalu mereka adakan istilah waliul mujbir. Wali mujbir maknanya wali memaksa. Dan kata mereka ni khusus untuk anak dara. Dan ada yang mereka kata, ada yang mengatakan dari kalau dia belum baligh memang boleh paksa. Mereka ada beberapa syubhat dalam hal ini. Ya, antaranya adalah Nabi SAW, Abu Bakar telah menikahkan anaknya belum baligh ni. Tentulah dia tak tahu waktu, jadi dia paksa lah kahwin dengan Rasulullah SAW. Antara hujah. Tapi jawapannya mudah. Jawapannya mudah. Sebab Aisyah lain daripada orang lain. Aisyah tidak akan menolak Rasulullah SAW sebagai suami. Itu tak boleh. Kita tak akan dibayangkan. Bahkan ada dalil menunjukkan sebaliknya. Apabila turun ayat, wahai Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidunal hayata dunya wa zinata fata'alaina umati'akunna wa sarahkunna sarahan jamila. Katakan pada isteri-isterimu, wahai Nabi, dalam masalah takhir memilih, jika kamu inginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, mari sini, aku akan ceraikan kamu, aku akan mufahamkan kamu dengan sebaik-baik. Wa in kuntunna turidunallaha wa rasulahu wa daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jadi kalau kamu inginkan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan berikan orang yang baik kepada kamu pahala yang besar. Jadi disuruh pilihan, nak terus dengan Nabi SAW ataupun tidak. Kenapa turunnya pilihan ni? Sebab ada macam pengaduan daripada sebahagian isteri Rasulullah SAW tentang susahnya dia, apa ni, hidup dengan Nabi SAW, miskinnya kita awal-awal Islam. Jadi dia tak tahan, dia turunlah ayat ni, kita tak mau paksa. Siapa nak terus dengan Nabi SAW boleh pilih, siapa tak mau. Jadi sampai kepada Aisyah, jadi bila turun ayat ni, Nabi SAW pun pergilah panggil satu-satu isteri, mula dengan Aisyah. Kau boleh pilih, tapi jangan bersegera, jangan kalang kabut nak buat pilihan. Kau boleh minta pendapat bapakmu. La ta'jali hatta tastamiri abak, nak terus dengan aku ataupun tidak. Kata Aisyah, adakah dalam hal ini aku nak minta izin kepada bapakku? Tak, aku hanya memilih Allah dan Rasul. Jadi tak ada kemungkinan bahawa apa ni, Aisyah itu dinikahkan secara paksaan. Okay. Kemudian kata ulama yang membolehkan pernikahan anak-anak yang belum baligh ni, bila dia baligh, dia ada pilihan nak terus dengan suami ni ataupun tak mau. Itu juga dikatakan oleh ulama. Nikahnya jalan sebab dia belum baligh. Dan dia belum boleh bersatu pun. Tetapi bila dah baligh, dia ada hak untuk apa ni? Kata aku tak nak bernikah dengan lelaki ni, maka difasahkan, dibatal. Baik. Dan kata ulama, dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak boleh menikahkan seorang anak dara melainkan dengan izinnya. Wa iznuha sumatuha, dan izinnya adalah diamnya. Dan tidak boleh menikahkan janda melainkan dengan izinnya, hatta sehinggalah dia diminta pandangannya atau perintahnya. Tustakma. Ini dalil. Kalaulah boleh kita nikahkan anak perempuan dengan siapa yang dia tak suka, perlu tak nak minta izin? Tapi sebagian orang faham, dia tak perlu cakap. Jadi mereka tak perlu izin. Padahal Nabi SAW kata apa? Sampai minta izin, cuma jenis izin dia adalah dengan dia diam. Sebab dia ada dara. Adapun janda, tak boleh kita tunggu dia diam mesti sampai dia cakap. Itu perbezaannya. Tapi dua-duanya sama, tetap kita minta izin. Jadi yang rajin bukan mazhab Syafi'i atau mazhab lain dalam masalah ini, tapi mazhab yang nyatakan jangan dinikahkan, haram dinikahkan seorang perempuan kepada orang yang dia tidak redha'i. Dan dari sudut kias juga, kita tak boleh paksa anak perempuan kita beli satu barang daripada hartanya yang dia tak mahu. Sedangkan itu masalah dunia, mungkin sekejap saja dan tak ada banyak mudaratnya. Apakah kita boleh memaksa anak perempuan itu untuk bernikah dengan orang yang dia tak suka, sedangkan dia mengakibatkan apa? Kehidupannya. Jadi suruh kias awlawi kuat. Dan ini yang benar dalam masalah yang disebutkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi yang diamalkan di tempat kita, ada wilayah ijbar ataupun wali mujbir boleh memaksa anak. Tapi itulah yang masalah. Bila adanya kes bapa paksa anak, kita cerita cerambi semua keluar ke tak? Kain koboi lari semuanya, sedih sana sedih sini kan. Ini sebab bapa paksa. Kalau ikut Islam tak jadi ni tu. Jadi kalau dia nak, apa lah. Kadang-kadang bapak dia kahwin kan dengan seorang datuk. Dia memang bukan datuk, nama datuk. Dan memang datuk pun dah ada cucu, budak belasan tahun, mana dengan dia nak. Bukan kata tak sah ke, haram ke, tak lah. Cuba dia, bapa tu disuruh kahwin dengan tu nenek umur 90 tahun dia nak. Bukan tak salah, dia pun tak nak. Jadi kau suka je paksa-paksa anak kahwin dengan apa ni? Orang dia tak suka. Kerana mungkin bangsa dia ke apa ke, dia apa juga, dia tak suka lelaki ni, baru dia satu macam, aku tak mau. Habis bapa dia kahwin juga dengan dia paksa. Dia solat bagus, tak tahan tu, dia tak tahan tu sudah. Kalau tak suka, nak buat macam mana? Dia nak tidur sama-sama, nak baik. Kali berpuluh tahun, dia paksa dia. Cuma kita paksa bapak dia masuk dalam lift dengan orang dia baru tu. Melama dia boleh tahan. Jadi yang benar dia tak boleh paksa. Ada apa soalan? Ini cuma lebih kurang sama lah. Ayah, kalau wali bapak ada pernikahan, kalau abang ada pernikahan, wali bapak ada pernikahan, kalau abang tak suruh, abang siapa? Nah, kalau dia sendiri tapi tak ada nanti yang tak bagus. Bapak juga yang buat keputusan. Bapak nak, anak nak. Tak ada awak kena debit awak punya bapak tu. Awak jadi wali. Selagi dia ada nasihat, boleh nasihat. Melainkan ada alasan yang sangat munasabah, tapi isunya tak boleh selesai kat dalam rumah, jadi dia kena selesai kat mahkamah. Awak kena bawa kena evidence dia tak sesuai ke begini dan sebagainya. Jadi mahkamah yang akan menentukan bahawa apanya nak mudaratkan walaupun tak tahu. Jadi biasanya perkara-perkara tu kalau sedikit, ini masalah ijtihad lah. Bapak punya ijtihad pandangan bandingkan anak sulungnya punya pandangan dan seterusnya. Di sini macam mana pun akan didahulukan pandangan. Kalau agak sikit lah, kalau dia besar, ini masalah besar, ini memang kau bantai orang dan seterusnya. Abang dia dapat tahu, dia tak mahu nak jadikan orang berapa ni dengan lelaki macam ini dan sebagainya. Boleh sampaikan kepada mahkamah. Mahkamah boleh review balik, dan kalau terpaksa maka digugurkan wilayah daripada bapa. So apa ni, tak jadi jalan pernikahan tu. Ada jalan keluar, cuma saya tak berapa pasti prosesnya di tempat kita macam mana. Kalau makin lama makin susah nak cerai suara, nak nikah suara, semua benda susah. Yang nak zina senang pula. Okay. Ada soalan lain? Nikah lagi sekali. Habis cerai dia dah 3 tau. Kalau dia cerai lagi lepas tu, dah 4. Mana dia cerai 4? Maknanya apa? Reset betul tak? Reset. Daripada saya, kalau dia dah kahwin lagi sekali, dah habis edah, dia balik semula, reset dari kosong. Dah tahu berapa? Akad baru, ada mahar baru, ada expenses yang baru dan sebagainya. Jadi dia berhak untuk dapat baru. Kita reset balik. Yang tadi tu ikut mahar lama semua. Ini baru punya. Jadi lagi 10 ribu masuk. 25 lagi. Jangan main-main tu. Lama sekarang. Ha. Banyak cerita. Kodi 200 lagi. Di transport. Tapi takkan kodi-kodi tu tak dapat haban daripada RUN? Ha? Kodi nak kodi ni? Takkan orang lantik je kau pandai-pandai lah transport. Mesti dapat kan dari RUN kan? Dah dapat tu gaji, dapat lagi ekstra. Kenapa orang kata ni tak wajib? Ini cuma apa ni? Hadiah saja, buat saja. Saya dah dapat dah. Lepas tu dia tak boleh tetapkan satu tu. Kita tak kasih pun dia nikahkan dulu sebenarnya. Tapi ini namanya market lah menentukan dari price lah kan. Haa. Banyak dah banyak deteksi je tu. Tapi orang kasih dikasih kat mana ni? Yalah. Kalau ini pun awak lokek dah belanja ribu-ribu boleh belanja ni lokek. Apa halnya kan? Kalau awak dia ha? Nak kompraktif dulu. Ada pun kerja-kerja nak pastikan syarat-syarat semua cukup dan sebagainya. Itu bukan dilakukan kat rumah tu. Itu kat ofis dah buat. Pasal dia kena bawakan dokumen betul lah. Jadi kau okey dah buat. Dia ni dokumen betul tak anak dia, bapak dia apa semua, dah pernah nikah ke apa semua. Itu semua dah check kat situ. Bukan tu jam baru nak check. Ada kesusah sangat benda tu. Singapura semua dokumen daripada badan-badan semua jelas. Ini bukan negeri-negeri lain. Di komputer check je ada apa-apa tak. Tak ada problem. Tak. Kita harapkan apa ni kena apa ni meraihkan lah. Ada orang kalau dikata awak dah buat walimah mahal-mahal apa semua, itulah sebabnya saya tak boleh bayar awak, saya tak ada duit. Eh tak? Logik juga kan? Tapi ada sentai kena fikirkan. Kalau dia, ni tak bagi, dia tak nikah kan, semua tak jalan. Itulah dia, buatnya kali-kali. Nak cakap macam mana? Banyak orang nak jadi kambing. Eh, banyak dia punya masalah juga. Ada yang muda-muda pergi jadi kambing. And dia nak ngecek IC. Lelaki tak ada problem. Perempuan kat dalam bilik. Biasanya tengah nak ikan tu macam mana dia punya pakaian? Dia punya makeup macam mana? Ada yang tutup muka nak tengok. Lain macam nak jadi. Tu lah dia kata kan, banyak masalah. Nah. Dia kadang suka sangat nak fitnah, saya pun tak tahu macam mana. Jadi kalau nikah dekat apa ni, mahkamah free ya. Awak no extra charge. 200 je. Allah. Kalau nikah sekaligus macam mana? Dia punya bayaran ikut satu ke ataupun individu? Oh, kalau sekali nikah 5 orang, 5 anak, 1000 lah. Pada kerja dia tak satu ni lah. Sebab tu di negara jiran, di Malaysia, orang buat kat satu masjid, nikah serentak. Bukan satu padi nikahkan semua lah. Ha, dia ada berapa orang kali tapi nikah dalam satu majlis, walimah satu majlis, save banyak. Ha, bagus kan? Patut organize kan macam itu. Singapura macam pernah ada tak macam tu? Macam pernah ada. Macam ada satu macam ni. Ha, itu bagus. Itu bagus. Boleh jimat. Dengan syarat semua bagus lah. Ada punya majlis tak ada maksiat dan mungkar apa semua. Kalau ada maksiat dan mungkar, dia dapat jamak punya dosa lah. Semua setuju buat dosa. Kena fikir kan, nak mudahkan hal ini. Sebab kalau kita perhatikan hukum-hukum Islam nak mudahkan, bukan nak susahkan. Tapi dia tak nak memeliharakan maksud-maksud syariat. Jaga nasab keturunan, tak campur aduk apa semuanya. Jangan disusah-susah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.